Yen tak sawang sorote mripatmu jane kuteti ono ati siramu nanging ono ne mung sewates kanca padha ora wani ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan napot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo kependam cinta. Kita tresnani.